بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pembahasan yang lalu kita masih pada penyempurnaan kaidah yang keempat, yang merupakan kaidah terakhir berhubungan dengan adillatul asma wa sifat. Yang pembahasan kemarin kita baca penjelasan dari Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah berhubungan dengan batilnya mazhab ahli ta'til yang bisa dilihat dari tiga sisi. Ringkasnya ketiga sisi tersebut apa saja? Adif. Oh. Pertama, baik, merupakan bentuk kejahatan terhadap nas-nas baik Alkitab maupun As-Sunnah, di mana mereka menjadikan penunjukan nas tersebut kepada makna yang batil yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memalingkan kalam Allah dan kalam Rasulnya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada manusia tentang ayat dengan bahasa Arab. Apa juga kita untuk menjalankan sistem ahadah ini dengan kaidah bahasa Arab. Baik. Yang kedua, dikarenakan itu merupakan bentuk memalingkan kalam Allah dan kalam Rasulnya dari zahirnya, di mana dalam Al-Quran maupun As-Sunnah datang dengan bahasa Arab yang wajib kita pahami dengan kaidah bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, memalingkan nas-nas sifat dan nama-nama Allah adalah berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Nah, bahwasanya mereka lakukan tersebut memalingkan kalam Allah dan kalam Rasulnya kepada makna yang menyelisihinya, ini merupakan bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kain asan jenis. Sekarang kita baca fanikilah penjelasan lebih lanjut dari apa yang kemarin kita pelajari, bahwasanya pada poin yang ketiga atau sisi yang ketiga dari batilnya mazhab ahli ta'til, bahwasanya yang mereka lakukan itu merupakan bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Yang kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, فَالصَّارِفُ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًى يُخَالِفُهُ قَدْ قَفَى مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَقَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ مِنْ وَجْهَيْنِ. Jadi orang yang memalingkan kalam Allah dan kalam Rasulnya dari zahir menuju kepada makna yang menyelisihinya telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annahu za'ama annahu laysal muradu bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kada ma'annahu zahirul kalam. Yang pertama, ikhwan fillah, kenapa? Karena dia menyangka bahwasanya tidaklah yang dimaksud dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya itu demikian-demikian. bersamaan dengan hal tersebut merupakan zahir dari kalam Allah dan kalam Rasulnya. Atau secara mudahnya, afanifillah, mereka telah apa? Telah menyangka bahwasanya zahir dari kalam Allah dan kalam Rasulnya itu na'am tidaklah diinginkan. Berarti menyalahkan zahirnya tidak diterima oleh mereka. Kemudian yang kedua, atsani annahu za'ama annal murada bihi kadza li ma'nan akhar la yadullu alaihi zahirul kalam. Yang kedua, bahwasanya dia beranggapan bahwasanya yang dimaksud dari nas tersebut adalah makna tertentu, na'am, yang lain yang tidak ditunjukkan oleh zahir kalam. Paham? Jadi intinya apa? Mereka menolak makna zahir. Ini bentuk berbicara tanpa ilmu. Kemudian mereka menentukan makna yang lain. Ini juga tanpa ilmu. Qala wa idza kana min al-ma'lumi ana ta'yinu ahadil ma'nayaini al-mutasawiyaini fil ihtimal qawlun bila ilmin fama dhannuka bi ta'yinil ma'na al-marjuhil mukhalifi li dhahiril kalam. Karena bila merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya menetapkan salah satu dari dua makna yang memiliki kemungkinan sama itu merupakan bentuk berbicara tanpa ilmu, lalu bagaimana pendapatmu dengan menentukan suatu makna yang lemah yang menyelisihi zahir dari suatu kalam? Tentunya ini lebih-lebih lagi. Paham? Paham ini? Jadi ada dua makna. Dua makna memiliki kemungkinan yang sama. Kemudian orang menentukan salah satunya. Ini merupakan bentuk bicara tanpa ilmunya tidak? Apalagi sekarang kalau dua makna ini satunya lemah, satunya sesuai dengan zahir. Kemudian dia pilih makna yang lemah. Ini tentunya lebih-lebih lagi masuk dalam perkataan tanpa ilmu. Baik. Misalnya dzalika qauluhu ta'ala li iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang iblis atau kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tayyib. Fa idza surifal kalamu an dhahirihi. Faidah surif al kalam an dahirihi waqal lam yurid bil yadaini al yadaini al haqiqiyatain al yadaini al haqiqiyatain wa innama arada kada wa kada qulna lahu ma daliluka ala ma nafait wa ma daliluka ala ma athbatta fa inata bidalilin wa anna lahu dhari wa illa kana qailan an Allah bila ilmin fi nafyihi wa itsbatih. Contohnya sekarang untuk menerangkan ini, ketika Allah mengatakan dalam ayat shad tadi, kemudian jika dipalingkan kalam dari zahirnya, dia akan mengatakan apa? Lam yurid bil yadain al yadain al haqiqiyatain wa innama arada kada wa kada. Dia mengatakan Allah tidaklah menginginkan dengan kedua tangan ini dua tangan yang hakiki, hanyalah yang Allah inginkan demikian-demikian. Maka kita katakan kepadanya, apa dalilmu ketika apa meniadakan makna yadain yang hakiki, dan apa dalilmu ketika menetapkan makna lain yang apa yang berbeda dengan zahir dari ayat tersebut? Paham? Jadi kita arahkan kepada dia dua pertanyaan. Kenapa engkau menafikan makna zahir dan kenapa engkau menetapkan makna lain? Nah, kemudian jika dia mendatangkan dalil, dia tidak akan mungkin dia punya dalil. Kalau dia mendatangkan dalil maka benar, tapi tidak akan mungkin dia mendatangkan dalil. Karena apa? Karena dia telah apa? Telah terjatuh dalam penyimpangan. Wa illa, jika tidak mampu mendatangkan dalil, maka dia berarti telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. baik dalam nafinya atau dalam itsbatnya. Ini sisi yang ketiga. Intinya seorang yang memalingkan nas dari makna zahirnya berarti telah terjatuh dalam al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh rahimahullah. Sekarang sisi yang keempat. Al-wajh ar-rabi' fi ibtali madhhab ahli ta'til. أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. Nah, sisi yang keempat yang menunjukkan tentang batilnya madhab ahli ta'til, yaitu bahwasannya memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya itu merupakan bentuk penyelisihan terhadap apa-apa yang Nabi SAW berada di atasnya. Demikian pula para sahabat dan para salaful ummah serta imam-imam ahli sunnah. Fayakunu batilan, maka berarti itu merupakan suatu perkara yang batil. Ini jawaban yang umum ikhwan fillah, mencakup ahli ta'til dan yang lainnya. Bahwasanya apa? Yang dilakukan oleh ahli ta'til tersebut memalingkan nas dari zahirnya menyelisih madhab salaf. Itu intinya. Menyelisih rasul, para sahabat, dan para a'immah salaf. Kenapa? Li'anna al-haqqa bila raibin fima kana alaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wasalaful ummati wa imatuha. Dikarenakan kebenaran tanpa ada keraguan, yaitu ada pada hal-hal yang Nabi SAW dan para sahabat serta para salaf serta para imam-imam ahli sunnah berada di atasnya. Yang mereka semua berada di atasnya itulah yang hak. Berarti kalau menyelisih jalan para salaf, berarti mereka telah terjatuh dalam kebatilan. Nah, al-wajh al-khamis, sisi yang kelima. An yuqala lil-mu'attil, hal anta a'lamu billahi min nafsi? Fasayaqulu la. Nah, dikatakan kepada mu'attil, apakah engkau lebih tahu tentang Allah daripada dirinya? Maka tentu dia akan mengatakan tidak. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqqun? Fa sayaqulu na'am, tentu dia akan menjawabkan iya. Pertanyaan kedua, apakah hal-hal yang Allah khabarkan tentang dirinya itu na'am, jujur dan benar? Maka dia tentunya akan mengatakan iya, benar. Tsumma yuqalu lah, kemudian dikatakan yang ketiga kalinya, pertanyaan berikutnya, hal ta'lamu kalaman afsaha wa abyana min kalamillahi ta'ala? Fasayaqulu la. Apakah engkau mengetahui di sana ada perkataan yang lebih fasih dan lebih jelas dari kalam Allah? Tentu dia akan menjawab tidak. Tsumma yuqalu lah, hal tadunnu anna Allah subhanahu wa ta'ala arada an yu'ammi al-haqqa 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nususi liyastakhrijuhu bi'uqulihim fa sayaqulu la. Apakah engkau menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menyembunyikan al-haq dari para makhluknya pada nas-nas ini, agar mereka mengeluarkan makna dari nas-nas tersebut berdasarkan akal-akal mereka? Tentu jawabannya tidak. Nah, jadi semua ini ikhwanifillah jawabannya benar. Dan memang harus demikian yang dikatakan oleh setiap orang. Nah, baru hadza ma yuqalu lahu bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Ini dikatakan kepadanya berhubungan dengan apa-apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Jadi baru ketika dia menjawab itu semua, maka kita katakan, kenapa engkau menetapkan makna sendiri yang menyelisih zahir dari nas-nas tadi? Amma bi'tibari ma ja'a fi sunnah fa yuqalu lah, adapun berhubungan dengan apa-apa yang datang di dalam as-sunnah, maka dikatakan kepadanya, hal anta a'lamu billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fa sayaqulu la. Apakah engkau lebih berilmu tentang Allah daripada rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Maka tentu dia menjawab tidak. Tsumma yuqalu lah, hal ma akhbara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil haqqi sinqun wa haqqun, fa sayaqulu na'am. Apakah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, atau apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang Allah itu, nah, adalah jujur dan benar, jujur dan hak? Tentu dia akan menjawab iya. Tsumma yuqalu lah, hal ta'lamu anna ahadan minan nas afsaha kalaman wa amyana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa sayaqulu la. Tentu dia akan menjawab tidak. Jadi pertanyaannya sama, 3 poin akan ini. Nah, pertama, nah ditanyakan apakah ada yang lebih ilmu dari Rasulullah tentang Allah, tentu dia menjawab tidak. Yang kedua, apakah yang dikhabarkan oleh Rasulullah itu hak? Tentu dia akan menjawab iya. Kemudian yang ketiga, apakah engkau tahu ada yang lebih fasih dan lebih jelas perkataannya dari Rasul? Tentu dia akan menjawab apa? Tidak. Kemudian dikatakan kepadanya, fayuqalu lah, idza kunta tuqirru bidzalik falimadza la yakunu 'indakal iqdamu wasyaja'ah fi ithbati ma athbathahu Allah ta'ala li nafsik. Jika demikian, nah, dikatakan kepadanya, apabila engkau menetapkan nama hal ini semua, ya, idza kunta tuqirru bidzalik, apabila engkau menyetujui yang demikian itu, baik pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kalam Allah maupun kalam Rasulnya, dikatakan falimadza la yakunu 'indakal iqdamu wasyaja'ah fi itsbati ma atbathahu Allah ta'ala li nafsi. Kenapa engkau tidak memiliki nama keberanian untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya? Wa atbathahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa zahirihi la'iki billah. Demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah di atas hakikat dan zahir yang sesuai dengan keagungan Allah. Wa kaifa yakunu indakal iqdamu wa syaja'atu fi nafyi haqiqatihi tilka wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu zahirihi bighairi ilmin. Dan bagaimana engkau memiliki keberanian untuk meniadakan hakikat tersebut dan memalingkan menuju kepada makna yang menyelisih zahirnya tanpa ilmu? Sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan ini, orang yang berakal ikhwanifillah akan apa? Akan paham dan akan meninggalkan mazhab ta'til. Wa madza yudhiruka idza athbata lillah ma athbathahu li nafsihi fi kitabih aw sunnati nabiyhi 'ala al-wahdi la'iki bih fa akhadta bima ja'a fil kitabi wa sunnati itsbatan wa nafyan. Dan apa yang memandaratimu apabila engkau menetapkan bagi Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, sesuai dengan keagungan Allah, dan engkau mengambil apa-apa yang datang dalam Alkitab dan Sunnah, baik dalam penetapan maupun penafian. Tidak ada madaratnya. Alaysa hadza aslamu laka wa aqwama li jawabika idza su'ilta yaumal qiyamah madza ajabtumul mursalin. Bukankah ini lebih selamat dan lebih lurus bagi jawabanmu kelak apabila ditanya pada hari kiamat, apa yang engkau jawab atau apa jawabanmu terhadap seruan para rasul? Tentu dia akan menjawab apa lebih mudah, aku tetapkan sesuai dengan yang mereka katakan dan aku tiadakan sesuai yang mereka katakan. Mudah. Awalaysa sarfuka li hadhihi nusus an zahiriha wa ta'yinu ma'nan akhar mukhataratun minka, dan bukankah memalingkan nas-nas dari zahirnya ini dan menentukan makna yang lain merupakan bentuk apa? Mukhatarah, merupakan bentuk pengambilan resiko yang besar darimu. Emang ambil resiko besar ya khanikillah. Kenapa? Karena dia menetapkan makna lain dan menolak makna yang zahir. Fala'allal murada yakunu ala takdiri jawazi sarfiha ghaira ma sarraftahu sarraftaha ilaih. Sebab mungkin saja yang dimaksud, ya, seandainya saja diperbolehkan untuk memalingkan dari makna zahir. Bisa saja yang dimaksud adalah makna yang lainnya, tidak? Sekarang engkau memalingkan makna tangan menuju makna kekuatan. Bisa saja yang dimaksud adalah makna yang lain. Karena apa? Masing-masing boleh menetapkan makna yang lain yang dia inginkan. Kalau seandainya memalingkan dari makna yang zahir itu boleh. Paham? Apa saya? Paham? Nah. Jadi berarti menetapkan suatu makna yang menyelisih zahir ini merupakan bentuk mukhatarah. Bentuk apa? Pengambilan resiko yang besar. Taim diikuti rentetan ini akan dibilah. Nah. Kalau yang ngeblank enggak akan paham ini. Baik. Rentetan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk apa? Untuk membungkam ahli taktil, sehingga dia tidak punya peluang sedikitpun untuk apa? Membenarkan manhaj dia. Dan masya Allah, pertanyaan-pertanyaan ini akhwani fillah, dia akan apa? Akan larut dengannya dan mesti akan menjawab seperti yang disebutkan ini. Baru kemudian apa? Diilzam. Nah, taib dihujat dengan jawaban dia, kenapa kalau dia menempuh madhab taktil dalam keadaan dia meyakini apa yang disebutkan di depan ini. Nah, ini sisi yang kelima. Dan Syekh Khalifillah panjang lebar menerangkan madhab ahli taktil, kenapa? Karena memang madhab ini sangat banyak berita di tengah-tengah kita. Adapun ahlu tashbih ini sangat sedikit. Yang menyamakan Allah dengan makhluk sangat sedikit. Kenapa? Karena manusia pada asalnya meyakini Allah itu tidak sama dengan makhluk. Cuma yang lebih banyak dianut adalah ahlu ta'til, terutama ta'tilun juz'i, meniadakan sebagian saja, seperti yang dilakukan oleh orang-orang asyairah yang banyak ada di negeri-negeri kita. Nah, maka pahami ini dengan baik. Baik. Kemudian al-wajh sadis, sisi yang keenam ini bisa paham Ridwan? Hah? Yang kelima. Kelima dibaca, kemudian apa? Besok ditanyakan bagaimana pertanyaan dilontarkan. Langsung dengan bahasa Indonesia saja. Baik. Maka disusun yang bagus. Nah, susunannya sehingga paham dengan bahasa kita. Kemudian sisi yang keenam, fi ibtali madhhab ahli ta'til, yang menjelaskan tentang batilnya madhab ahli ta'til. Annahu yalzamu alaihi lawazim batilah. Bahwasanya madhab ahli ta'til ini melazimkan kelaziman-kelaziman yang batil. Fabutlanul lazimi yadullu ala butlanil malzum. Dan batilnya kelaziman menunjukkan apa tentang kebatilnya, tentang batilnya malzum, yaitu perkara yang kelaziman itu ditarik darinya. Dan ini istilah sudah berkali-kali. Nah, butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Ini diingat. Yang dimaksud dengan lazim adalah konsekuensi dari apa? Keyakinan mereka itu. Nah, kalau keyakinan mereka mendatangkan konsekuensi yang batil, menunjukkan keyakinan itu keyakinan yang apa? Yang batil juga, jelas. Sekarang apa kelaziman-kelaziman batil tersebut? Famin hadhihi lawazim, di antara kelaziman-kelaziman ini, awalan yang pertama, anna ahla ta'til lam yasrifu nusus as-sifati an zahiriha illa haythu taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbihi Allah ta'ala bi khalqi. Wa tashbihu Allah ta'ala bi khalqihi kufrun li annahu takdhibun li qawlihi ta'ala laisa kamithlihi shay'. Naam. Yang pertama ya panifilah kelazimannya, bahwasanya ahlu ta'til tidaklah mereka memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya kecuali dikarenakan mereka meyakini bahwasanya nas-nas tersebut apa, melazimkan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Jadi mereka menempuh ta'til afanifilah, kenapa? Karena sudah meyakini nas-nas itu bermakna apa? Bermakna tashbih, ya, bermakna tashbih. Dan penyerupaan Allah dengan makhluknya merupakan kekufuran. Kenapa? Karena merupakan takdzib, pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Qala Nu'aym bin Muhammad Al-Khazai, ahadu masyayikh Al-Bukhari. Naam. Nu'aym bin Hamad, salah satu dari abah guru Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau tidak mengeluarkan riwayat Nu'aym dalam Sahih Bukhari? Atau ada tidak riwayat Nu'aym bin Hamad dalam Sahih Bukhari? Tidak ada. Kenapa? Karena Nu'aym bin Hamad, naam, imamun fi sunnah, lakinnahu dha'ifun fil hadis. Baik. Jadi beliau imam, nah, dari sisi sunnah, tapi dari sisi hadis lemah. Kenapa? Karena nah, da'ifun fi hifdih, ada kelemahan pada hafalannya. Ini Nu'aym bin Hamad. Qala man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa saja menyamakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsah faqad kafar. Dan siapa saja yang menolak apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya, maka sungguh dia telah kufur juga. Wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wa la rasuluhu tashbihan. Dan tidak ada pada apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya itu tashbih. Tidak ada penyerupaan sama sekali. Nah, ini perkataan yang hak dari Nu'aym bin Muhammad Al-Khuzai rahimahullah. Dan akad tersebut sahih dikeluarkan Al-Nikai dan yang lainnya. Juga datang akad yang semisal ikhwani fillah dari Ishaq ibn Rahawi sebagaimana dalam usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Tapi bersama dengan perkataan Nu'aym bin Hamad. Siapa tadi? Ishaq ibn Rahawi. Famin al-ma'lum anna min abtalil batini an yaj'ala zahira kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam tashbihan wa kufran aw muhiman lidhalik. Dan tentunya merupakan perkara yang diketahui bahwasanya merupakan perkara yang paling batil, yaitu menjadikan zahir dari kalamullah dan kalam rasulnya sebagai tasybih, penyerupaan dan kekufuran, atau sesuatu yang memiliki makna itu. Sehingga apa? Jelas ini menunjukkan apa batilnya mazhab ahli ta'til. Kenapa? Karena ketika mereka mentaktil, dia telah apa? Mentasybih terlebih dahulu. Sebelum menolak sifat tersebut, dia sudah apa? Menyamakan sifat tersebut dengan apa? Sifat makhluk. Paham? Nah, ini dulu dipahami ya, Pak. Terutama tadi urut-urutan pertanyaan pada al-wajhul khamis. Nah, untuk membiasakan dan runtut dalam apa? Dalam menggiring ahlul batil khalifillah, sehingga dia apa? Sehingga dia tidak bisa berkelit lagi. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Walhamdulillahi rabbil alamin.